Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur dan berbahagialah kita pagi ini Allah jadikan kita orang-orang yang terkaya di dunia. Kenapa demikian? Pertama, seperti dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizat minad dunya wa hadza fi riha. Artinya beliau bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang pagi-pagi dia bangun dalam keadaan aman keluarganya, tiada musibah menimpa, tiada bencana, dan juga sehat badannya, tiada keluhan yang dirasa atau penyakit yang diderita, dan dia masih dapatkan makanan untuk hari itu bersama keluarganya, sungguh ini orang bagaikan telah dapatkan dunia dengan semua yang ada. Bukankah ini orang paling kaya? Ditambah lagi kita pagi ini sudah dapatkan kebaikan yang besar, yang gak mungkin didapatkan pengejar dunia. Dikatakan Nabi SAW, rakatayil fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dengan semua yang ada di dunia. Itulah maka tadi kami sampaikan bersyukur kita pagi ini Allah jadikan orang yang paling kaya. Kaya dari sisi apa? Kebaikan yang Allah berikan. Namun apa? Yang kurang, kurang syukur. Terkadang manusia di situ diberi sehat tidak untuk ibadah kepada Allah, tidak bisa melangkah kaki ke masjid, tapi bisa jalan-jalan, bisa jogging, bisa bersepeda, tapi ke masjid gak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada tema yang disampaikan panitia. Pagi ini kita ambil tema meraih surga dengan takwa. Ya. Kenapa demikian kita ambilkan tema ini? Dari firman Allah Ta'ala bahwa yang bisa masuk surga hanya mereka, orang-orang yang takwa. Dengan kata lain, surga hanya Allah siapkan untuk mereka, orang-orang yang takwa. Dan tingkatan surga pun sesuai dengan tingkatan takwa kita. Karenanya Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapat ampunan Allah. Yani dengan kita beramal saleh, kita bertaubat, wa jannatin ardu was samawati wal ard. Dan bersegera kalian untuk meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang takwa. Baginda Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kalau luasnya surga seluas langit dan bumi, lalu panjangnya? Ya, Allah yang maha tahu. Tidak disebutkan panjangnya seberapa. Dan ini menunjukkan betapa luas surga itu yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Allah selalu wasiat. Dalam Al-Quran berulang-ulang sekian banyak wasiat. Demikian pula Nabi SAW berwasiat sama, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan takwa itulah derajat kita akan ditentukan. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu dia orang yang paling takwa. Kita heran, Manusia berlomba mengejar kedudukan dunia, bersaing dalam jabatan dunia, namun tidak ada persaingan dalam meraih ketakwaan di sisi Allah Ta'ala. Padahal yang diperintahkan Allah, kita hanya apa? Sabiqu, berlombalah kalian. Atau sari'u, cepat-cepatlah kalian. Ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Pada ampunan Allah, pada surga Allah. Ini Allah perintah. Berarti kebanyakan manusia lalai. Dianggap dunia ini segalanya. Pada dunia ini akan ditinggalkannya. Dan kita tidak mungkin dapatkan dunia semuanya untuk kita sendiri. Allah jadikan dunia ini sudah dibagi pada seluruh makhluk sesuai dengan takdirnya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat yang disebutkan di surat Al-Hujurat tadi, inna akramakum indallahi atqakum, di situ ada peluang. Yang kaya, yang miskin, semua bisa meraihnya. Kalau jabatan dunia mungkin hanya orang-orang kaya yang punya modal, punya uang, dia bisa berlomba mengejar kedudukan dunia. Tapi takwa tidak bisa. Orang-orang kaya saja. Yang miskin bisa, bahkan lebih banyak. Dari mana kita tahu lebih banyak? Sabda Nabi SAW, itra'tu ila jannah wa ra'aitu aktsaru ahliha al-masakin. Aku lihat surga. Dikatakan para ulama dimaksudlah di sini dalam mimpi bisa, atau ketika peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga. Dan aku lihat penduduknya kebanyakan orang-orang miskin. Ya. Wa ahlu jaddi makbusun, sementara orang-orang kaya masih tertahan menyelesaikan hisab. Nah, di situ hadirin jadi melakukan Allah Ta'ala, harus kita sadari semua bisa meraih. Maka jangan sampai kita enggak dapat, padahal kita masih ada kemungkinan bisa mendapatkan kedudukan yang mulia. Lihat firman Allah. Ini wasiat Allah sampaikan kepada seluruh hambanya melalui para anbiya. Allah sampaikan dalam firman-Nya surat An-Nisa, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan pada orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab, min qablikum, sebelum kalian. Wa iyyakum, juga kami wasiat kepada kalian. Apa wasiat Allah? Sama wasiatnya. Anittaqullah, agar supaya kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiatnya Allah Ta'ala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jika kalian tidak mau, kalian kufur kepada Allah, maka sungguh milik Allah semua yang di langit, semua yang di bumi. Wa kana Allah ghaniyan hamida, dan Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Ini mengingatkan kepada kita, andaikan manusia satu pun tidak ada yang takwa, Allah tidak rugi. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah maha kaya, dan Allah tetap terpuji, maha terpuji. Mengingatkan bahwa kita yang butuh. Allah enggak butuh kita, kita yang butuh Allah Ta'ala. Semua milik Allah dan semua kita butuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sampaikan kepada kita, kalau benar kita bertakwa, Allah jamin, Allah pun akan memberi petunjuk kita kepada ilmu yang bermanfaat. Coba perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282. Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah ajarkan pada kalian ilmu. Dan Allah dengan segala sesuatu maha tahu. Kecerdasan, kepintaran itu bukan dari cerdasnya kita, ilmu itu hadirin. Saya ulangi, ilmu bukan karena cerdasnya kita, tapi ilmu anugerah dari Allah Ta'ala. Siapa yang Allah beri, maka dengannya dia akan punya ilmu, pintar dalam ilmu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, yang sanggup memahami, menerima Al-Quran ini hanyalah orang-orang yang bertakwa. Yang tidak ada takwa tidak akan bisa memahaminya, mengambil petunjuk darinya, tidak bisa. Dikatakan Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, dan ini menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, padahal Allah menggambarkan betapa berat ilmu yang Allah kumpulkan dalam Al-Quran. Sampai Allah menggambarkan, lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian li khasyatillah. Menunjukkan betapa beratnya ilmu ini. Allah gambarkan, andaikan Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, yang kita lihat gunung, mana besar, kita atau gunung lebih besar? Tentunya semua orang mengatakan gunung lebih besar, kita enggak ada apa-apanya. Tapi Allah katakan, andaikan Al-Quran turun kepada gunung, engkau lihat gunung itu hancur, berkeping-keping, meleleh. Tapi Allah berikan kepada kita manusia, dan manusia tidak semua bisa, hanya orang-orang yang paling kuat yang bisa membawa Al-Quran ini. Hadirin, gunung dengan kita mana lebih kuat? Gunung lebih kuat? Tidak. Ternyata gunung bisa dihancurkan oleh manusia, bisa dihancurkan oleh kita manusia. Berarti manusia lebih kuat? Tidak. Manusia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Berarti hawa nafsu lebih kuat. Tapi ternyata hawa nafsu bisa dikalahkan dengan iman yang kuat. Nah, inilah hakikat kekuatan yang sesungguhnya pada keimanan kita, pada ketakwaan kita. Allah katakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dia bisa kendalikan nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempatnya. Orang yang bertakwa itu yang paling kuat. Dengan kekuatan imannya bisa mengendalikan nafsunya, bisa menahan hawa nafsunya. Tapi manusia umumnya terkalahkan oleh hawa nafsunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya Allah katakan innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah cinta orang-orang yang takwa. Kecintaan ini hadirin, kalau seorang sudah dicintai Allah, pasti akan selalu diberi kebaikan oleh Allah. Tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya yang bertakwa. Contoh para anbiya, walaupun mereka disakiti, dianiaya, diperangi oleh kaumnya yang jahat, tetap Allah memberikan pembelaan, tetap Allah memberikan pertolongan kepadanya. Karena apa? Yang paling dicinta Allah Ta'ala di muka bumi itu para nabi. Nah, kemudian orang-orang yang bertakwa, sama Allah katakan Allah cinta orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran di ayat yang ke-96 surat Maryam, Allah memberitakan, innal ladzina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum rahman wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan dia kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah Ta'ala. Subhanallah. Dengan amal saleh, dengan iman dan amal saleh, hamba bisa menjadi kekasih Allah. kalau kita di dunia punya kedekatan dengan pejabat, kadang orang bangga. Karena apa? Urusannya digampangkan, dimudahkan. Ngurus ini mudah, ngurus ini mudah, ngurus ini mudah. Kenapa? Dia bilang pejabatnya keluarga. Betul begitu. Kadang ada apa? Kolusi apa? Nepotisme model begini. Nah, dunia seorang bisa dapatkan begitu. Nah, mestinya kita sudah cukup dengan Allah. Ketika Allah sudah cinta kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuh, pasti Allah akan beri. Pasti Allah akan jaga kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, yang harus kita sadari, yang Allah berikan kepada kita itu yang kita butuhkan pertama. Yang kedua, yang terbaik buat kita. Ini harus kita husnuzon kepada Allah. Agar kita tenang, agar kita tentram, tidak sedih. Dengan dua ini tadi, kita yakin bahwa Allah pasti akan memberi apa yang kita butuhkan. Dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Maka kalau kita minta sesuatu ternyata belum diberi, mungkin yang terbaik tidak sekarang kita dapat. Ya, begitu kita harus husnudzon selalu kepada Allah. Sebab Allah katakan dalam hadis qudsi, ini indadunni abdi, saya ini kata Allah tergantung prasangka hambaku. Sehingga kita berusaha untuk terus husnudzon kepada Allah. Dengannya kita akan jadi apa? Tentram, tenang. Allah katakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63 ini, Allah beritakan, ketahuilah bahwa sungguh kekasih Allah tak ada pada mereka rasa khawatir, rasa takut. Tidak ada pada mereka rasa sedih. Berarti apa? Tenang, tentram. Dan mereka bahagia. Itu kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu dia orang-orang yang beriman dan ia orang yang bertakwa. Allah sebutkan ini hadirin dalam Al-Qur'an supaya kita semangat mendidik jiwa, melatih jiwa kita bertakwa kepada Allah. Caranya semangat menuntut ilmu, semangat duduk hadir di majlis ilmu. Sebab ilmu berbanding lurus dengan takwa, berbanding dengan ilmu. Semakin berilmu semakin takwa, terus begitu. Kalau sudah orang meninggalkan majlis ilmu, menjauh dari teman-teman yang menuntut ilmu, ini akan menjadi jatuh dia imannya, takwanya. Tapi kalau dia terus semangat menuntut ilmu, cari teman-teman yang semangat menuntut ilmu, akan membangun ketakwaannya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan, dengan ketakwaan inilah kita akan keluar dari segala problem. Allah akan beri solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Janji yang pasti. Allah sampaikan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini di dunia. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah beri solusi dari segala problema. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rizki dari segala sisi yang tidak disangka-sangka. Kita enggak bisa menentukan rizkuku, ya rizkiku dari ini, dari ini. Kita hanya menyangka, tapi enggak bisa memastikan. Kita hanya mengira. Tapi Allah yang memastikan. Maka hadirin, kalau orang yang bertakwa, benar takwanya, sudah pasti Allah akan memberi rizki dari segala sisi yang tak disangka. Banyak jalan, banyak cara untuk Allah memberikan rizki kepada kita. Jangan kita menyangka, kalau saya gak kerja mau makan apa, kalau saya gak begini mau apa. Jangan dikira rizki itu dari tangan kita sendiri. Jangan kira rizki dari otak kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jangan kira rizki dari kekuatan kita sendiri. Rizki dari Allah. Allah Ta'ala berikan kepada orang yang gak bisa kerja rizkinya. Ada gak orang sakit gak kerja? Tapi tetap rizkinya ada. Berarti apa? Rizki gak mesti karena orang kuat kerjanya. Yang kerja keras kadang juga gak dapat. Sudah jualan keliling kesana kemari. Juga kadang-kadang rugi katanya. Modal sekian dijualnya gak terjual semua. Bisa terjadi. Tapi kalau kita barengi dengan takwa, disitulah hadirin. Kecukupan Allah berikan. Berarti kekayaan disitulah adanya. Memang tidak banyak menurut pikiran kita. Karena kebanyakan manusia kalau masa rezeki maunya banyak. Bukan sedikit, maunya yang banyak. Tapi yang betul banyak atau cukup. Mungkin pernah saya tanyakan dulu. Kita maunya rezeki kita banyak atau cukup? Cukup banyak. Itulah. Kita maunya cukup. Kita lihat banyak orang dikasih berlimpah harta tapi gak cukup-cukup. Sehingga dia semakin sibuk, makin berat urusannya. Mengejar dunia. Tapi gak cukup-cukup. Tapi kita alhamdulillah. Karena cukup, subuh sholat jamaah. Zuhur sholat jamaah. Santai sekali. Apalagi yang kita kejar. Untuk makan masih ada. Hari itu, ya, badan kita sehat. Daripada uang banyak sakit tergeletak. Alhamdulillah uang sedikit kelihatannya, tapi cukup. Kemudian hadirin, Allah katakan jaminan dengan ketakwaan ini bukan hanya pribadi kita, akan berdampak kepada kampung negeri kita. Makanya diseru kepada mukminin. Untuk bertakwa selalu berulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau semua mukminin di negeri kita. Yang mayoritasnya mereka mukminin, semua bertakwa kepada dengan benar. Inilah janji Allah Ta'ala. Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf. Disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Law anna ahlal qura amanu wa taqaw. Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk satu negeri itu mereka beriman, mereka bertakwa, pasti kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit Allah turunkan hujan, menyuburkan bumi sehingga bumi keluar berbagai macam tumbuh-tumbuhan, rizki bagi kita. Namun kata Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayangnya manusia itu banyak mendustakan, tidak mengikuti petunjuk, sehingga kami ambil mereka dengan azab, atau kami timpakan azab pada mereka dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Ini menunjukkan berita Allah katakan dalam ayat ini. Sedikitnya penduduk yang beriman. Mungkin Islam dia banyak. Tapi mengapa penduduk yang mayoritasnya muslim. Allah timpakan bencana tidak habis-habis bencananya. Contoh. Yang di Iran. Irak. Palestine. Suriah. Lebanon. Itu negeri Islam, negeri kafir. Secara zahirnya negeri. Islam. Mayoritas penduduknya muslim atau kafir? Muslim. Mengapa terus-terus bencana dan bencana menimpa mereka? Perang saudara kah ini kah itu semua? Kesengsaraan menimpa mereka. Belum mencapai iman mereka. Iman yang benar. Baru Islam. Sebab kalau mereka benar beriman, gak mungkin Allah akan serahkan mereka pada orang kafir, dikuasai orang kafir. Itu hadirin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga dakwatus sunnah, ahlus sunnah di negeri ini terus Allah jaga. Terus Allah ya bimbing. Agar negeri ini tetap terjaga. Barokahnya, gemah rifah, lojinawi, makmur negaranya. Semoga terjaga. Baldatun, toyibatun, warabun kufur. Negeri yang sangat bagus. Bangun dari diri kita. Jangan kita ngeliat yang lain. Kita dulu. Kemudian yang lain bisa mengikuti seperti yang kita lakukan, itu yang kita harapkan. Kita semangat ngaji, yang lain mau ikut ngaji, alhamdulillah. Jangan, yang aja gak mau ngaji, saya juga gak mau. Siapa yang mau ngaji akhirnya? Kita semangat. Jangan lihat temannya, itu gak datang. Saya juga gak datang, gak apa-apa. Banyak yang gak datang, malah senang banyak yang gak datang. Bukan begitu hadir. Kita harus ajak dan ajak. Ya, sampaikan. Karena kita berharap barokah terus akan Allah limpahkan ke bumi ini, ke negeri kita ini. Jangan dibiarkan terus kemaksiatan merajalela. Jangan dibiarkan kebinaan terus. Karena itu termasuk bentuk kedustaan yang paling besar. Kan Allah katakan walakin kadzabu, karena sebab mereka mendustakan. Kedustaan yang mana? Kalau orang awam maksiat karena enggak ngerti ilmu. Ini yang sudah di atas ilmu, maksiat kepada Allah Ta'ala, melakukan apa? Penyimpangan, penyelewengan, itu bid'ah. Ini kan lebih parah. Dan lihat, yang menjadi sumber perpecahan ketika muncul kebid'ahan. Sebelum muncul bid'ah, enggak ada muslimin terpecah. Setelah muncul bid'ah khawarij, barulah perpecahan melanda mukminin. Adu dombanya mereka, tipu daya dan makar mereka. Nas'alu salamu afiyah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan satu contoh. Negeri Nabi Yunus yang Allah utus ke negeri itu. Ketika awal mereka menolak dakwah seruan Nabi Yunus, Nabi Yunus pun gak sabar pergi meninggalkan kaumnya. Lalu Allah Ta'ala takdirkan kapal yang dikendarainya terkena ombak besar dan harus dibuang sebagian muatannya. Bukan cuma barangnya, orangnya juga. Dan diundi beliau termasuk yang harus dibuang ke laut. Ditelan ikan. Hampir kaum Nabi Yunus diazab oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka beriman dan mereka menunggu kembalinya Nabi Yunus. Alaihi salatu wassalam. Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kisah Nabi Yunus. Falaula kanat qaryatan amanat fanafa'a imanuha ila qaumi Yunus lama amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Wamatanahum ilahin. Allah sebutkan dalam Al-Quran ini tentang keimanan penduduk negeri yang Nabi Yunus diutus. Andikan penduduk itu mereka beriman, pasti akan memberi manfaat imannya. Seperti kaum Nabi Yunus yang semula akan diazab oleh Allah, terus mereka beriman. Kashafna anhum adzabal khizyi, maka Allah singkap azab yang mengerikan yang akan menimpa mereka. Dan Allah kembalikan Nabi Yunus kepada mereka. Dan mereka pun hidup dengan nikmat Allah Ta'ala sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Lihat ya fila barakallahu fikum, contoh nyata. Bisa Allah binasakan seperti kaum yang lain, tapi Allah hilangkan bencana itu karena iman mereka. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyuruh kita untuk terus-terus kita istiqomah di atas ketakwaan ini. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Karena kita ibadah kepada Allah terus, bukan hanya di bulan Ramadan kita beribadah. Di luar Ramadan pun kita beribadah. Karena orang yang bertakwa kapanpun dimanapun tetap akan terus ibadah. Seperti Allah katakan, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang padamu al yakin. Maka diwasiatkan oleh Allah dan para anbiya semua, mewasiatkan kepada kaumnya dengan wasiat yang sama. Contoh hadirin, mereka kaum Nuh, Allah katakan idh qala lahum aquhum Nuh, ingat ketika berkata saudara mereka Nabi Nuh, yakni Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya yang kaumnya masih saudaranya. Kenapa? Keturunan Adam masih sedikit dan itu sudah baku ipar istilahnya, ya, satu dengan yang lain. Allah katakan ingat ketika saudara mereka itu Nuh menyeru ala tattaqun, kenapa sih kalian enggak mau bertakwa? Bertakwalah kepada Allah. Begitupun kaum Hud diseru oleh saudaranya itu Hud, sama seruannya ala tattaqun. Demikian pula Lut menyeru pada kaumnya ala tattaqun, mengapa sih kalian enggak mau bertakwa? Bertakwalah kepada Allah. Begitu kaum Nabi Syuaib. Kaum-kaum yang Allah azab, tidaklah Allah mengazab mereka kecuali apa? Setelah diutus Rasul, utusan yang mengingatkan mereka dari ancaman ini. Namun ketika mereka kufur, Allah timpakan. Kalau mereka beriman, Allah singkap. Seperti kaum Nabi Yunus. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah kisahkan, ya, kaum Samud. Ketika Allah utus utusan kepada mereka, mereka telah diberi keselamatan. Tapi ketika mereka itu telah dustakan apa yang terjadi, fa'amma Samud fahadainahum fastahabul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami telah bimbing mereka dengan petunjuk, namun fastahabul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih buta daripada petunjuk. Lebih baik mereka bodoh daripada berilmu. Itu mereka. Sehingga dengan sebab pilihan mereka sendiri, fa'aghadathum sa'ikatul adzab. Kami azab mereka dengan suara yang keras luar biasa. Adzabil hun, yang menjadi siksa yang menghinakan mereka. Mereka mati di istana-istana mereka, di rumah-rumah mereka yang mereka anggap akan hidup lama kekal di dunia. Mereka membuat istana-istana, gunung-gunung yang dipahat. Allah hinakan dengan satu kali teriakan yang dahsyat, binasa mereka. Waliyadzubillah. Dengar hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah janji untuk kita di akhirat. Dengan takwa ini, pertama Allah ampuni kita semua dosa-dosa kita. Kedua, Allah agungkan, Allah lipat gandakan, berlipat kebaikan kita. Dalam surat At-Talaq Allah katakan, mayyattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'lim lahu ajra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah hapus semua dosa-dosanya, Allah agungkan, Allah lipat gandakan berlipat-lipat kebaikannya, pahalanya. Itu dari Allah di akhirat. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, kabar gembira buat kita semua. Yuksarul muttaqin yaumal qiyamati mukramina. Allah katakan dikumpulkan orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat dalam keadaan dimuliakan. Apa kata Allah Ta'ala? Yauma yakhsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Di hari kiamat Allah Ta'ala kumpulkan hari itu orang-orang yang bertakwa. Dalam keadaan apa? Dia didahulukan, disegerakan ke surga. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam mawirda. Sedangkan orang-orang para pendosa itu yang di dunia banyak dosa dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Orang-orang yang takwa disegerakan ke surganya. Orang-orang yang durhaka sama dijebloskan. Misal jebloskan itu kan dia gak mau masuk. Mau gak mau harus masuk neraka. Ibaratnya begitu. Bahasanya orang-orang yang pendosa dijebloskan dalam neraka. Ya ikhwah, kayak orang dijebloskan dalam penjara. Sebenarnya ini orang gak mau masuk. Karena kasus tetap harus masuk. Dorong. Mau gak mau. Nah ini yang dorong bukan didorong. Diseret malaikat. Dilempar neraka. Apa gak ngeri? Kaum muslimin jadi mulia Allah Ta'ala. Ini beda. Orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Dan Allah sampaikan, dengan takwa ini, persaudaraan, pertemanan kita akan langgeng terus selama-lamanya. persaudaraan yang dijalin di atas iman, di atas takwa. Lihat firman Allah Ta'ala. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Di surat Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, pertemanan yang akrab, yang erat, hari itu sebagian mereka yang dulunya di dunia saling akrab erat teman pertemanannya, ya, itu akan saling bermusuhan. Ini di kalangan para pendosa. Contohlah raja dan kaumnya, kayak mamanya Fir'aun dengan kaumnya, Korun dengan para pengikutnya, atau para-para geng-geng penjahat-penjahat dengan para pengikutnya. Di dunia pengikutnya setia, loyal, membela bosnya, tunduk pada perintah bosnya, bahkan dia siap mati membela bosnya. Tapi pengorbanan perjuangan mereka, pertemanan mereka yang kelihatannya seperti ini di dunia, loyal luar biasa, kelak di akhirat mereka akan saling laknat. Ya. Lihat kata Allah, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka hanya berteriak, ya laitana atana Allah war rasul. Duhai seandainya dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya saja. Rabbana atana sadatana wa kubara'ana, ya Allah. Saya dulu taat kepada pimpinan-pimpinan kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Fa'adoluna sabil. Ternyata mereka sesatkan kami, ya Allah. Lihat permusuhannya. Rabbana atihim di'faini minal azab. Wal'anhum laknan kabiro. Ini ucapan mereka, para pengikutnya. Ya Allah, ya, siksa mereka dua kali lipat. Kalau dia sudah merasa berat dengan siksaannya, dia minta kepada Allah agar pimpinan-pimpinan yang kasih sesat dulu dia disiksa dua kali lipat. Ini menunjukkan jengkel atau marah? Jengkel dan marah, luar biasa marahnya dan jengkelnya. Wal anhum laknan kabira, ya Allah, laknat mereka, laknat yang besar. Lihat pertemanan apa artinya. Ya, turah, tokoh-tokoh, entah itu para ya, kiai atau para yang lainnya. Kalau di dunia bikin sesat orang, ini jadinya. Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa mereka itu masuk surga, dijadikan ikhwana, bersaudara. Dan dihilangkan dari mereka ghil, dengki. Sehingga Allah katakan, dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Siapapun yang taat pada Allah, taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang yang Allah beri mereka nikmat. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid yang terbukti membela agama. Wasolihin, orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Allah katakan empat golongan inilah. Golongan yang bertakwa. Dan golongan ini mereka sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman dan sepaling baik pertemanannya. Di dunia mereka berteman baik. Di surga mereka lebih baik lagi. Kenapa? Di dunia mereka ini, empat golongan ini, kepada temannya selalu mengajak pada kebaikan. Memperingatkan dari keburukan, mengingatkan dari kelalaian, dan saling mendoakan kebaikan. Bukankah begitu kita hidup? Coba, antum diminta atau enggak diminta, pasti mendoakan saudara antum sendiri. Dalam sholat, selalu kita baca, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kira-kira hamba Allah yang sholat itu siapa? Semua yang hidup, yang sudah mati, yang sholat hamba Allah, kita doakan keselamatan. Inilah hadirin, kebaikan orang-orang yang bertakwa, pertemanan, persaudaraan mereka tidak putus sampai di surga. Akan kembali bersama. Dan Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa ada di surga Allah Ta'ala yang banyak mata-mata airnya. Ya, banyak sumber-sumber mata airnya. yang mengalir menjadi sungai. Allah katakan di surat Muhammad, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, gambaran surga yang Allah janji bagi orang yang bertakwa. Fiha anhar, di dalamnya banyak sungai. Kalau di dunia sumbernya di gunung satu, ngalir aja cuma satu, air tawar. Tapi di surga ada banyak. Anharun min ma'in ghairi asin, sungai airnya tidak tahu apa, tidak asin, tidak payau, tawar, sejuk, jernih. Anharun min asalin musaffa, sungai isinya madu, murni. Sungai isinya min labanin lam yataghayyar ta'muh, susu yang enggak pernah basi. Min khamrin ladzatin syaribin, khamr isinya sungai itu enggak pernah memabukkan. Yang lezat rasanya. Subhanallah hadirin. Ini ada Allah siapkan bagi orang-orang yang takwa. Sehingga ketika di dunia mereka enggak mabuk, enggak minum khamr, nanti di akhirat dikasih yang tidak memabukkan. Kemudian hadirin, kata Allah Ta'ala, jannati adnin allati wa'ada ar-rahman, yaitu mereka di surga adn yang Allah ar-Rahman janji kepada mereka. Ibadah bil ghaib, Allah janji kepada hambanya yang masih gaib, belum tampak oleh kita sekarang. Innahu kana wa'du matiya, dan sungguh janji Allah pasti akan terjadi, pasti akan kita dapati. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sampai Allah katakan, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, itulah surga yang kami wariskan buat hamba-hamba kami, siapapun mereka, taqiyya, yang bertakwa. Ini Allah sebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Dan terakhir hadirin, Allah katakan bahwa mereka orang-orang yang bertakwa akan digiring ke dalam surga Allah, diarahkan ke surga Allah Ta'ala. Allah sampaikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah arahkan orang-orang yang bertakwa ke surga Allah, berbondong-bondong mereka menuju surga. Hatta idza ja'uha wa futiyat abwaabuha, sampai ketika sudah di hadapan pintu surga, dibuka pintu surga oleh para penjaganya. Wa qala lahum khazanatuha, penjaga surga berkata kepada mereka, salamun alaikum. Ini bukankah salam kita di dunia? Kita salamnya bagaimana? Assalamu alaikum. Ini salam nanti di akhirat akan dipakai, akan kita kembali dapatkan. Siapa? Para malaikat penjaga surga mengucapkan salamun alaikum, tibtum, selamat sejahtera bagi kalian, betapa baiknya kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke surga selamanya. Hadirin, bukan cuma malaikat, Allah Ta'ala sendiri mengucapkan salam. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Allah katakan assalamualaikum, ucapan salam kepada mereka orang-orang yang bertakwa, langsung dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah murka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, Allah usir orang-orang yang pendosa dari sisi Allah, digiring ke neraka waliyadzubillah. Taib hadirin, Allah sampaikan dalam ayat surat An-Naba, innal muttaqina mafaza, itulah kata Allah, sungguh orang yang bertakwa pasti beruntung, pasti bahagia. Allah beri kebahagiaan yang besar, mafaza, tempat yang penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan. Allah sebutkan hadaika wa anaba wa kawaiba ataraba, kebun-kebunnya beraneka macam buah-buahan isinya. Dan Allah siapkan bidadarinya, cantiknya luar biasa. Urban ataraba, ini gambaran bidadari yang cantiknya luar biasa, karena bukan diciptakan dari kayak kita manusia, tetes air, bukan. Nanti ada satu waktu insya Allah kita akan gambarkan seperti apakah bidadari surga. Karena ini sudah siang waktunya, saya mohon pamit dan undur diri. Barangkali sampai di sini hadirin, yang bisa kami sampaikan berkenan dengan tema pagi ini, meraih surga dengan takwa. Itulah akhir orang yang bertakwa, semua kumpul di surga. akhirnya para pendosa semua di neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah jadikan kita ahlu taqwa wa ahlul maghfirah, orang yang selalu bertakwa dan mendapat ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas segala kebaikannya antum. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang besar di sisinya, dan saya mohon maaf pada khilaf kesalahan bersama antum di sini, dan semoga lain kesempatan Allah bisa mudahkan kita kembali ya ziarah, berkunjung untuk saling kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.